kembang asmara. Andai kebisuan yang menimpa hayalan, tak sadar tubuhku hanyut di tengah malam sirna. Awan kelabu kian jauh ku pergi, banyak yang telah kulihat. Betapa indah pertemuan yang tak mungkin ku lupa. Ku genggam mesra tanganmu, kau kecup manis keningku. Itulah satu peristiwa kisah hidup manusia. Keep up.